بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada penjelasan dianjurkannya memperindah suara pada saat membaca Al-Qur'anul Karim, dan pada akhir pembahasan telah kita sebutkan hadis Al-Bara radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada salatul isya surah At-Tin wa Zaitun, lalu beliau mengatakan fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu, aku tidak pernah mendengarkan seorang pun yang paling indah suaranya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita lanjutkan kembali, berkata al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, qala al-ulama rahimahumullah, berkata para ulama rahimahumullah, fayustahabbu tahsin as-sawti bil qira'ati wa tartibiha wa tartibuha, dan disukai memperindah suara pada saat membaca dan menertibkan surah, yakni setelah membaca satu surah maka yang dibaca adalah yang berikutnya kemudian yang berikutnya. Ma lam yakhruj an haddil qira'ati bitamtid, selama memperindah suara tersebut tidak keluar dari batasan membaca yang benar bitamtid, dengan melantun-lantunkan bacaan Al-Qur'anul Karim, yakni melagukannya. Fa in afrata, apabila dia berlebih-lebihan dalam melantunkan, dalam melagukan, hatta zada harfan aw akhfahu fa huwa haram, sampai dia menambah satu huruf ataukah dia mengurangi satu huruf, maka itu adalah perkara yang diharamkan. Ya, memperindah tentunya dalam batas yang wajar, tidak berlebih-lebihan sehingga seakan-akan membaca Al-Qur'anul Karim ya adalah seorang yang hendak melatih dalam bernafas. Ya, dia berusaha untuk terus menahan nafasnya sampai nafas tersebut sepanjang mungkin bagi dia untuk membaca Al-Qur'anul Karim, lalu dilantunkan dengan lantunan yang berlebih-lebihan. Kadang-kadang satu lafaz ya, lalu diangkat suaranya dan berlebih-lebihan dalam melagukannya. Maka yang demikian ini adalah perkara yang diharamkan apabila menyebabkan dia keluar dari ketentuan membaca Al-Qur'an Al-Karim sampai menambah atau mengulangi huruf. Wa ammal qira'atu bil alham, adapun membaca Al-Qur'an Al-Karim dengan lahan. Dengan lahan, yaitu dengan melantunkannya, dengan melakukannya. Faqad qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi mawadhi'. Sungguh telah berkata Syafi'i rahimahullah dalam beberapa tempat dari ucapan beliau, akrahuha, aku membenci seseorang itu membaca Al-Qur'an dengan ya melakukannya. Wa qala fi mawadhi' la akrahuha, beliau juga mengatakan pada sebagian tempat aku tidak membencinya. Jadi kadang beliau mengatakan aku membenci, di tempat lain beliau mengatakan aku tidak membencinya. Qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami dari kalangan Syafi'iyah, laisat ala qaulain, ya, bahwa yang benar tidaklah dibangun di atas dua ucapan tersebut. Dalam artian kita tidak boleh mengatakan bahwa membaca dengan lahan melakukan secara mutlak makruh, hal yang dibenci. Kita juga tidak boleh mengatakan secara mutlak boleh, tidak makruh. Bal fihi tafsil, namun kata beliau perlu dirinci. Ya, yang sahih dalam hal ini adalah dirinci gimana keadaan membacanya. In afrata fit tamtiti fajawaza al-hadda fahuwa alladhi kariha, apabila dia berlebih-lebihan pada saat dia melantunkan, melakukan bacaannya, maka melewati batas, maka itulah yang beliau benci. Ya, melewati batas, takalluf, terlalu berlebih-lebihan. Wa illam yujawiz fahuwa alladhi lam yakrahu, dan apabila tidak sampai melewati batas, maka itulah yang beliau tidak membencinya. Jadi di bawah perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, pada sebagian tempat beliau mengatakan dibenci, di sebagian tempat beliau mengatakan tidak, tergantung keadaan orang yang membaca Al-Quranul Karim. Wa qala qadhi al-qudah al-mawardi fi kitabihi al-hawi, berkata qadhi al-qudah yaitu al-mawardi dalam kitabnya al-hawi, al-qira'atu bil alhanil mawdu'ah, membaca dengan lahan